sayang, menyegarkan jiwaku, menggenggam tanganmu sayang, menenangkan hatiku. Ku berharap ini yang terakhir, kau takdir cintaku. Arti hadirmu membuat ku jadi sempurna. Sempurna.